Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Yes Radio, Banggaan Selatan. Dalam Warta Berita. Selamat malam sahabat Yes. Kembali 104,2 Yes Radio, Banggaan Cilacap, dalam Cilacap. Hari ini, dambaan setiap insan. Baiklah, berita pertama diliput oleh reporter Adi Permanen. Sahabat Yes, Menteri Kesehatan RRC, Republik Rakyat Curanmor, belum lama ini telah mengeluarkan undang-undang larangan. Undang-undang larangan tersebut berisi larangan memakan 10 jenis makanan dan larangan meminum 5 jenis minuman favorit. Alasan dilarangnya makanan-makanan itu dimakan, karena jika dimakan pada waktu-waktu tertentu, makanan-makanan tersebut justru berakibat fatal bagi si pemakan. Nah, waktu-waktu tertentu yang dimaksud diantaranya, yang pertama, pas sembahyang deh. Pas sembahyang orang makan ya orang deh. Domain konang kanyime ya. Subuhan makan orang deh. Maghriban apa mana ingat pendungi kajinya kok pribe. Yang kedua alias keloro dilarang mangan pada saat bos kantor utawa mandor lagi montong-montong. Arti lagi kesul lagi di domainan juga kan malah mangan. Oh nih asal bisa balik babi saja. Orang mami dipecat gue. Hati-hati mulane. Juragannya lagi kesul lagi ngomongnya aja mangan. Dengkul pendengkul. Nah, singkat telu, angger pas lagi turu, oro limangan. Mangan karo turu nih kan, tapi turu karo mangan. Jajal, gak bisa takut nih bae. Nganggo dukun ngendi gue, bisa-bisane gue lomcan. Oke, Adi Permanen melaporkan. Beralih ke berita kriminal, sahabat Yes. Dua orang pembantu rumah tangga yang diduga telah menjadi korban penganiayaan majikan, membatalkan niat mereka meloloskan diri dari rumah majikan. Informasi selengkapnya kita simak bersama reporter Ari Adul Abab. Sahabat Yes, dua orang PRT alias pembantu rumah tangga korban penganiayaan majikan menggagalkan niat mereka kabur dari rumah tempat mereka bekerja. Sebelumnya menurut laporan, kedua babu tersebut berniat akan kabur menggunakan tangga alias Anda. Tangga alias Anda itu niatnya mau diletakkan di pintu pagar rumah majikan agar bisa dipakai untuk meloncat pagar. Tetapi setelah rencana tersebut disusun rapi dan matang, tiba-tiba digagalkan oleh keduanya. Berikut petikan pembicaraan mereka pada saat akan kabur yang direkam di atas pita Jepang. Pantesan sirup purup mereka bakal lebih babuk kan loronecan. Kok udah gara-gara ngarepu melangkah tembok. Kok loronecan sudah minggat kegiatan gara-gara langkah sing gua ada Anda, Chan. Kan mereka enak ya, Chan. Demikian Arya Dulabak melaporan, melaporkan. Oke sahabat Yes, informasi-informasi menarik lainnya dapat Anda simak setelah komersial berikut ini. Kurang lebih ya telung dina maning lah. Montore sing gonggolek berita ki gentenan sih karo juragane sih Kang dadi priwe ya. Saya Samidi pamit mundur dari Cilacap. Hari ini dambaan setiap insan. Assalamualaikum. Yes Radio, Banggaan Cilacap. Dalam Warta Berita. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.